dengarlah bisikan hati untukmu yang tersayang, walaupun apa terjadi tiada perpisahan. Itulah janji-janjinya yang tak mungkin berubah, tiada perpisahan yang akan terjadi, tiada rintangan baginya yang dapat memutuskan. Hapuslah air matamu, usahlah kau bersedih, tiada penyesalan yang insaf bagimu, tiada rintangan baginya yang dapat memutuskan. Hapuslah air matamu, usahlah kau bersedih.